Mitra Bisnis, DPR menyiapkan RUU tentang pertanahan yang akan membatasi kepemilikan luas lahan hak guna usaha HGU bagi usaha perkebunan dan pertanian. Nantinya dalam satu provinsi, penguasaan lahan HGU untuk komoditas perkebunan maksimal 10.000 hektar, pertanian atau tambak paling luas 50 hektar, dan HGU untuk usaha berskala besar atau nasional paling banyak 100.000 hektar. Asosiasi mengatakan, rencana pembatasan ini akan menghambat pengembangan industri hilir, sebab idealnya lahan yang dimiliki perusahaan harus besar untuk efisiensi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda mengenai rencana pembatasan lahan ini? Ya, saya tidak bisa menjawab secara langsung hari ini. Yang jelas, ya kan, kalau kita berbicara terhadap produk, apakah itu perkebunan, ya kan, dan apakah itu pertanian, tentu bagi suatu industri ada satu limitasi dianggap bagi industri itu memiliki economic value. Nomor satu, pertanyaannya tanah itu milik siapa sih? Negara. Oke. Harusnya kan semua tanah milik negara, nggak ada yang tanah hak milik. Kalau itu, tanah itu kan hanya dipakai kan. Kalau tanah itu hanya dipakai, ya kan, tentunya untuk satu usaha. Kalau tanah itu untuk satu usaha, tentunya ada nilai ekonomi, efisiensi dalam suatu proses, suatu industri. Artinya, kalau industri itu kan dia harus mendapatkan pasokan setiap hari. Oke. Sedangkan produk itu kan panenannya kan berbeda-beda. Karena dia mengikuti jadwal. Nah, perhitungan-perhitungan itu harusnya ada. Skala industri yang efisien. Kalau tidak, Anda kan akan kalah terhadap suatu kompetisi internasional. Ya, sekedar pembatasan, ya monggo-monggo aja kalau mau membatasi. Ya kan, bagi saya yang paling penting adalah skala daripada efisiensi pada kalau dilihat untuk kepentingan, ya kan, kepentingan nasional atau daya saing nasional. Lalu sampai sejauh mana Pak aturan ini harusnya dibuat? Mematok itu yang adanya satu angka patokan mungkin agak ini ya. Kewenangan itu lebih baik diserahkan kepada kan pemerintah. Jenis tanaman berbeda-beda, perkebunan berbeda-beda kok, saya kira itu. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang, saya Wendy Lim.